kita selalu bersyukur, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Ia merupakan zikir membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk menyandang seluruh sifat-sifat yang mengandung kesempurnaan. Tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Dan pada kesempatan di malam hari ini, kita juga mendapatkan curahan yang sangat besar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, berupa diberikan kemudahan, pertolongan dan juga taufik untuk kembali menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan riyadul jannah, merupakan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan yang akan memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenikmatan ini akan terasa besar bagi kita manakala kita melihat banyak di antara manusia yang terharamkan dan tidak mendapatkan kenikmatan yang sangat dan sangat besar ini. Kenikmatan untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mempelajari firman-firman Allah azza wa jalla, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mempelajari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak di antara manusia yang terharamkan dari kenikmatan ini. Mereka lebih memilih kenikmatan-kenikmatan yang bersifat sementara, yang bersifat fana, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwat belaka, yang tidak mengandung atau membawa kemaslahatan bagi kehidupan dan kebahagiaan mereka fi dunya wal akhirah, di dunia demikian juga di negeri akhirat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca pada hadis yang kedua tentang keutamaan akidah atau tauhid yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, serta dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min, wal janna haqqun wan nara haqqun, adkhalahu Allah al-jannah 'ala ma kana min al-'amal. Yaitu sebuah hadis, barang siapa yang bersaksi, dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbunya, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota badan, dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, demikian juga dia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian dia juga bersaksi bahwa alaihi salam itu juga hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan kepada Maryam, di mana Nabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan ucapan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Wa ruhum min, dan Nabi Isa alaihi salam adalah ruh dari roh-roh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang Allah subhanahu wa ta'ala adakan di kehidupan dunia ini sama dengan yang lainnya. Wal jannah haqqun wal nar haqqun, demikian juga dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak dan neraka itu juga hak, benar adanya, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adkhalahu Allahu al-jannah, maka barang siapa yang bersaksi dengan persaksian-persaksian yang disebutkan oleh beliau, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga, ala makan minal amal, bagaimanapun amalan yang dia lakukan. Ketika adanya tafsir kekurangan-kekurangan dan adanya perbuatan-perbuatan dosa, selama tidak mengukurkan persaksian ini, maka pasti dan pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Atau bisa diterjemahkan juga bahwasanya dia akan masuk ke dalam jannah ala makana minal amal, yaitu sesuai dengan tingkatan amal yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Nah, kemudian telah dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala beberapa makna al-ijmal, makna secara global dari persaksian-persaksian tersebut, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada persaksian yang kedua, ya, yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dia betul-betul bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni bahwasanya dia berkeyakinan dan keyakinan yang pasti, yang tidak ada satupun keraguan padanya, bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah kepada segenap alam ini, diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia dengan membawa risalah yang syamilah dan kamilah, membawa risalah yang mencakup segala perkara yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dan membawa syariat yang sempurna yang tidak butuh penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Betul-betul syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syariat yang syamilah dan kamilah, yang mencakup segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya di dunia wal akhirah, baik di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Demikian juga risalah yang sempurna, nah, yang tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan kepada pengurangan, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti, dan pasti telah dijelaskan, telah diterangkan, telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun dari amal kebaikan yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tidak ada satupun keburukan dan kejelekan kecuali pasti telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kebaikan yang paling besar itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebaikan yang paling besar, ya, di samping kebaikan-kebaikan yang lainnya pula. Dan keburukan yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Ini adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul kecuali dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid dan memberantas segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annahu khatamun nabiyyin, dan bahwasanya beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau adalah penutup para nabi. Wa risalatu khatimah ar-risalah, sehingga risalah yang dibawa oleh beliau adalah penutup risalah-risalah, sehingga tidak ada nabi dan rasul sepeninggal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir. Nah, kalau pintu kenabian saja itu sudah ditutup, maka terlebih lagi pintu kerasulan, karena rasul lebih utama dan lebih mulia daripada nabi. Kalau pintu kenabian saja sudah ditutup, terlebih lagi pintu kerasulan. Nah, sehingga ketika beliau disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, itu artinya otomatis beliau adalah penutup para rasul. Tidak ada rasul sepeninggal Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga barang siapa yang menyatakan bahwasannya ada rasul setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya maka dia telah murtad, keluar dari Islam, tidak berguna persaksian dia, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Karena persaksian Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, juga bersaksi bahwasanya beliau adalah sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi dan rasul sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia meyakini ataupun beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah abdun min ibadillah. Itu adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita bersaksi, kita menyebutkan Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Sehingga dari sini disebutkan oleh para ulama bahwasannya rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah itu ada dua. Yang pertama rukunnya itu adalah pada kalimat abdullah atau abduhu, ya, kita bersaksi, kita berkeyakinan bahwasannya beliau itu adalah abdullah. Beliau adalah hamba Allah, beliau adalah manusia biasa, beliau adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, sama sekali tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat rububiyah, ya, sehingga menimpa kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam layaknya menimpa manusia biasa. Beliau butuh kepada makan, beliau butuh kepada minum, beliau tertimpa dengan sakit, beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali sebatas yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, karena beliau adalah sebagai seorang hamba. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memuliakan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan membawa risalah, dengan mengangkat beliau sebagai seorang rasul yang membawa risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada rukun yang pertama adalah sebagai abduhu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, itu artinya itu sebagai pujian bagi Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau betul-betul sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang merealisasikan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga predikat yang ada pada Nabi Muhammad ketika itu diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah sebagai seorang abduhu, sebagai seorang hamba Allah, betul-betul hambanya Allah. Namanya hamba Allah, hamba yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyematkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan 'abdihi, hambanya. Nabi Muhammad disematkan gelar abdu, disematkan gelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya betul-betul beliau adalah sebagai seorang hamba yang mempersembahkan ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian barakallahu fikum, rukun yang kedua adalah pada kalimat Rasulullah. Kita selain meyakini beliau adalah sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, bahkan sebagai hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, kita meyakini pula beliau sebagai rasuluh, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah, yang membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yang konsekuensinya ketika kita meyakini beliau sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan segala berita yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh berita yang datang dari beliau itu adalah hak, itu adalah benar, baik berita yang terkait dengan kejadian-kejadian pada umat-umat terdahulu atau kejadian-kejadian pada perkara-perkara yang akan datang min asyratis sa'ah, misalnya terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, terkait dengan barakallahu fikum kejadian-kejadian di negeri akhirat, ia terkait dengan perkara-perkara gaib, ketika itu datang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka kita harus membenarkannya, maka kita harus meyakininya, ya, bahwasanya itu adalah benar adanya. Nah, kemudian juga ketika kita meyakini beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menaati Rasulullah alaihi salatu wasalam pada seluruh perkara-perkara yang beliau perintahkan kepada kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma ja'akumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan, diperintahkan oleh rasul kepada kalian, maka ambillah, jalankan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka hendaklah kalian berhenti dan jauhi, tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga konsekuensinya ketika seseorang betul-betul dia bersyahadat, bersaksi dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya, dia harus betul-betul mengamalkan dengan anggota badannya, dengan dia melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah, apa yang dicerca, yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa alla yu'budallahu illa bima syara. Ketika dia meyakini bahwasanya beliau adalah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau adalah Rasulullah, beliau adalah sebagai wasitah, sebagai perantara atau sebagai wasilah antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak akan mungkin bisa mengetahui secara tafsir, secara rinci perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan yang diajarkan oleh utusannya, oleh rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah ibadah kecuali apabila ibadah tersebut adalah ibadah yang diajarkan oleh utusannya, yaitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, beribadah dengan suatu ibadah yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, ya, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa huwa raddun, maka ibadah tersebut tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Kalau seandainya manusia itu ternyata bisa, merasa pintar, merasa pandai untuk menciptakan ibadah-ibadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh utusannya, yaitu dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu konsekuensi seseorang yang dia bersyahadat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca yang berikutnya, salituha, yang ketiga, al-i'tiqad bi anna Isa alaihi salam 'abdun min 'ibadillah wa rasulun min rusuli. Isa alaihi salam itu beliau sebagai seorang abdun, beliau sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga manusia biasa, tidak sebagaimana klaim orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa alaihi salam sampai kepada derajat ilah atau menyatakan Nabi Isa itu adalah ibnullah, adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menyelisihi, ya, menyelisihi agama, menyelisihi, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu beliau sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah, sekaligus beliau adalah sebagai seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laysa ibnu sifahin kama yaz'amu al-yahud. Dan bahwasanya beliau Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak pezina, anak wanita pezina, sebagaimana yang diklaim, disangka oleh orang-orang Yahudi, dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak zina. Nah, karena Nabi Isa alaihi salam terlahirkan tanpa adanya ayah, atau ibunda Nabi Isa itu Maryam mengandung tanpa adanya suami. Walaysa huwallah wala ibnullah. Dan bukanlah Nabi Isa alaihi salam itu adalah Allah, bukan pula putra ataupun anak Allah Subhanahu wa taala, wala thalith thalatha, dan tidak pula satu di antara tiga Tuhan. Kama yasamu an-nasar, sebagaimana yang disangka oleh orang Nasar yang mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Bal huwa abdun min ibadillah, bahkan Nabi Isa alaihi salam beliau adalah sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Arsalahu Allah ila bani Israel, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa kepada bani Israel. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang Nabi Isa alaihi salam menyeru dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ini dakwahnya Nabi Isa, demikian juga dakwahnya nabi-nabi yang lainnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya, apa misi mereka? Untuk menyerukan kepada umat u'budullah, menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah wahai kaumku hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, dan jauhilah segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah, peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa alaihi salam beliau adalah sebagai seorang hamba Allah yang tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, bukan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala atau Allah sendiri atau salah satu dari Tuhan yang tiga. Nah, dan beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa alaihi salam beliau sama sekali tidak mendakwahkan akidah trinitas, ya, tetapi beliau mendakwahkan Islam, mengajak mereka untuk berserah diri hanya kepada Allah, menaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka khalaqallahu Isa bi kalimatin kun adalla ala takwin wa annahu ruhun min al-arwah allati khalaqahu Allah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat kun, dengan ucapan kun. Yang ini menunjukkan ala takwin, bahwasanya Nabi Isa itu betul-betul ciptaan Allah, betul-betul adalah makhluk Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun, jadilah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam betul-betul at-takwin, betul-betul adalah ciptaan Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ruhun min al-arwah allati khalaqahu Allah, dan bahwasanya beliau adalah ruh dari roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau adalah ciptaan Allah, beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan anak Allah Azza wa Jalla atau bukan Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala 'Isa 'inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan diciptakannya Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepadanya, "Kun, jadilah." Fayakun, maka jadilah makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Adam alaihi salam. Nah, sehingga hal ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa adanya ayah, tanpa adanya ibu, maka Allah Subhanahu wa taala mudah pula untuk menciptakan ya seorang tanpa keberadaan seorang ayah. Nah, ya sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu, tentunya mudah atau lebih mudah ya dalam akal manusia, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah mudah. Nah, tetapi dalam akal manusia ya yang bisa terjangkau oleh mereka menciptakan Nabi Adam saja bisa tanpa adanya ayah dan tanpa adanya ibu, terlebih lagi menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa adanya ayah ya, atau tanpa adanya suami, maka ini dalam pandangan akal manusia lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun itu semuanya dalam mudah bagi Allah tabaraka wa taala, tetapi dalam rangka untuk memahamkan akal manusia yang serba terbatas ini. Nah, sehingga permisalan diciptakan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Nah, bukan berarti kemudian Nabi Adam alaihissalam ya sebagai ibnullah, sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini merupakan kedustaan dan kedustaan orang-orang Nasara yang mereka merubah kitab suci mereka, kitab Injil yang tidak pernah barakallahu fikum memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau mengangkat sesembahan tentunya ya dalam akal manusia Nabi Adam lebih berhak. Ya, karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Nah, tetapi barakallahu fikum semuanya itu adalah ciptaan dan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kekuasaan kemahabesaran Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu, yang ini menunjukkan ya rububiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam pernyataan bahwasannya Nabi Muhammad atau Nabi Isa alaihi salam itu adalah sebagai seorang hamba Allah dan yang kedua sebagai seorang rasulnya, dalam rangka untuk membantah ya sikap al-ifrad dan tafrid. Nah, sikap al-ifrad wa tafrid yakni sikap ghulu berlebih-lebihan ya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam atau kepada Nabi Isa alaihi salam dengan mengangkat beliau melebihi derajat beliau sebagai seorang hamba, dengan diberikan ya hak-hak uluhiyah, dengan diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya barakallahu fikum merupakan sikap ghulu berlebih-lebihan ya, dan mengangkat beliau melebihi barakallahu fikum tingkatan beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, sehingga orang-orang yang dia mengangkat Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Isa sampai kepada derajat Tuhan, ya sampai kepada derajat ilah, yang kemudian mereka meminta-minta pertolongan, beribadah atau berdoa ya kepada Nabi Muhammad ya, atau menyembah Nabi Isa alaihi salam, ya berarti dia telah berbuat wudu berlebih-lebihan ya, dan memang celaka dan celaka orang-orang yang hulu. Oh iya. Sehingga di jalan orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihi salam kecuali karena penyakit hulu berlebih-lebihan, yang ini juga dituruh oleh umat Islam yang mereka mengangkat Nabi Muhammad SAW sampai kepada derajat ilah, sampai kepada derajat Tuhan, yang kemudian mereka meminta-minta, berdoa, bahkan ketika mereka barakallahu fikum di Masjid Nabawi itu sendiri yang seharusnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka mereka berdoa dan menghadapkan diri-diri mereka ke kuburan Nabi Muhammad SAW, berdoa meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Ini jelas merupakan sikap yang dicela dan dikecam di dalam Islam, bahkan ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa, beribadah, meminta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian meminta kepada Allah. Janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadahlah di dalam masjid itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ternyata mereka barakallahu fikum yang melaksanakan sebuah ibadah yang seharusnya besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ibadah haji, ibadah umrah, atau melaksanakan ibadah salat Masjid Nabawi memiliki keutamaan, ya ternyata mereka mencampurkan ibadah mereka dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang ini akan menggugurkan barakallahu fikum ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi Muhammad SAW sendiri beliau juga mencela dari sikap bulu, sebagaimana beliau bersabda, "La tutruni kama atrafin Nasara Isa bin Maryam, fa inna ma'ana 'abdun fa qulu 'abdullah wa rasul." Kata Nabi SAW, janganlah kalian wahai umat Islam, wahai umatku, terlalu berlebih-lebihan di dalam menyanjung, di dalam memujiku, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara di dalam menyanjung, di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Fa inna ma'ana 'abdun, karena sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dalam manusia biasa. Faqulu 'abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah lafaz yang diajarkan, yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bahwasanya beliau adalah 'abduhu, hamba Allah, dan beliau adalah sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul membantah orang-orang yang melakukan tafrid. Ya, orang-orang yang berusaha mereka untuk meninggalkan risalah, tidak mau beribadah ya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti beliau, orang-orang yang melakukan tafrid atau orang-orang yang jabar, yang bersikap keras menentang, yang tidak menerima bahwasanya beliau adalah sebagai seorang rasul. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah kaum yang selamat, yang mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, yang beliau beribadah kepada Allah, mempersembahkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghormati beliau sebagai seorang rasul, meyakini beliau sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita harus menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini barakallahu fikum merupakan jalan keselamatan yang akan memasukkan seseorang ke dalam jannah, ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga dusta dan dusta ketika mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka sampai mengangkat beliau sampai kepada derajat ilah, meminta-minta kepada Rasulullah, beristighatsah kepada Rasulullah, minta kesembuhan kepada Nabi, bertawakal kepada Nabi, meminta-minta berdoa kepada Nabi, mempersembahkan sembelihan-sembelihan misalnya kepada Nabi. Maka yang seperti ini adalah perbuatan yang dikecam oleh Rasulullah SAW dan bukan merupakan tanda cinta kepada Rasulullah. Karena tanda cinta kepada Rasulullah adalah dengan cara ittiba, mengikuti kepada tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rabi'uha, yang keempat, annal jannah haqqun, أي واعتقد أن الجنة التي أعدها الله للطائعين من عباده ثابتة موجودة وحقيقة لا ريب فيها وأنها المقر الأخير الخالد للمؤمنين به والمتبعين للرسول. Yang keempat, kita bersaksi bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, itu adalah benar adanya. Yaitu wa'taqada, dia meyakini bahwasanya surga allazi 'adallahu, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan surga itu lit-ta'in, untuk hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah thabitatun mawjudatun wa haqiqatun. Surga itu betul-betul ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hakiki, ya bukan kiasan, ya bukan sekedar dongeng, tetapi betul-betul nyata hak keberadaannya. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun pada seorang mukmin tentang keberadaan jannah, keberadaan surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya surga itu merupakan tempat tinggal yang terakhir, yang kekal dan abadi bagi orang-orang yang beriman dan al-muttabi'ina li rusulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti utusan-utusan Allah, ittiba, yakni mengikuti utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia harus meyakini demikian bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ya, surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang saleh, yang taat dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tempat tinggal yang kekal dan abadi, ya, di negeri akhirat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti tuntunan dan ajaran utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah jannah yang kenikmatannya mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun samiat, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya, wala khatra ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik, terhayalkan, tidak bisa digambarkan dalam kalbu dan angan-angan manusia. Ya, sehingga segala macam bentuk keindahan yang kita khayalkan, kita gambarkan, ya, dengan benak kita, dengan hati kita, maka itu belum mewakili sama sekali keindahan yang ada di dalam jannah, keindahan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai salah satu contoh sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menggambarkan akan luar biasanya kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, ya, sebagaimana beliau bersabda, madunya fil akhirah illa kama yajal ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat, dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jari jemarinya di lautan dan samudra yang sangat luas. Nah, dia celupkan jari jemarinya, kemudian dia angkat, maka lihat apa yang tersisa di sini, ini adalah kehidupan dunia, adapun samudra yang sangat luas itu adalah kehidupan akhirat, adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Nah, gambaran yang luar biasa. Ya, dunia itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gambarkan demikian, menunjukkan dunia itu tidak ada nilainya sama sekali apabila dibandingkan dengan negeri akhirat, apabila dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan cari oleh kalian ketika berada di dunia ini masa depan kalian di negeri akhirat. Cari oleh kalian di kehidupan dunia ini kenikmatan yang betul-betul indah, lezat, hakiki, yang kekal dan abadi, yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan di negeri akhirat, yakni berupa jannah, berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang cuma sebentar, ketika diangkat juga beberapa menit akan hilang, ya, sisa-sisa air yang ada di sini. Ya, sehingga menunjukkan tidak ada nilainya sama sekali kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan di negeri akhirat. Nah, sehingga juga dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW beliau membandingkan ya tentang rendahnya kehidupan dunia ini. Ya, beliau bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Nah, nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, berarti mana yang lebih berharga, satu sayap nyamuk atau kehidupan dunia? Ya Pak Chandra, mana yang lebih berharga di sisi Allah, satu sayap nyamuk atau kehidupan dunia? Dari hadis ini tadi, satu sayap nyamuk itu lebih berharga. Ya, kalau seandainya kehidupan dunia ini sama nilainya dengan satu sayap nyamuk, ya ini saya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan minum oleh Allah Azza wa Jalla walaupun cuma seteguk air minum saja. Tidak akan diberikan kalau ada nilainya. Kalau ada harganya kehidupan dunia ini, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dunia dan yang menciptakan kehidupan akhirat. Nah, sehingga tentunya kalau kita balikan kepada panjenengan, maukah Anda saya berikan 1000 sayap nyamuknya Pak Asmanan? Padahal satu sayap nyamuk tadi lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sekarang kalau saya kasih Pak Asmanan 1000 sayap nyamuk, mau? Nah, tidak mau. Ya seribu, jangankan 1000. Ya apa, gimana, jangankan 1 ya. Ya, 1 saja gak mau gitu. 1 saja tidak mau. Bahkan ketika seseorang saya kasih Anda satu sayap nyamuk, seolah Anda menyatakan kamu menghina saya, merendahkan saya. Kenapa saya kamu saya kasih? Kenapa saya dikasih oleh Anda itu satu sayap nyamuk, padahal itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Ya, tetapi begitulah ia mengetahui hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dia tidak akan tertipu dan tidak akan tersilaukan dengan kehidupan dunia ini. Sehingga ketika ada hal-hal yang memukau dari kehidupan dunia ini yang untuk meraihnya kita harus mengorbankan negeri akhirat, maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau menghibur dirinya dengan mengatakan, innal aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di negeri akhirat. Sehingga menjadi tenang dan tenteram ketika kita berada di kehidupan dunia ini, berbagai hal-hal yang kita inginkan tidak terwujud di kehidupan dunia ini, dia bersabar ya untuk mencapai kehidupan yang hakiki, kenikmatan yang lezat dan abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita akan mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh jiwa dan segala apa yang akan kita minta semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam, mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa insyaallah ta'ala pada pertemuan mendatang kita lanjutkan pada pasal yang atau pada penjelasan yang kelima. Sebelum kita tutup, insyaallah ta'ala ya akan ada ba'da isya, untuk antum berada di luar masjid akan ada snack dari panitia insyaallah. Dan insyaallah perputarannya setiap 3 pekan sekali kita adakan snack insyaallah, supaya kita bisa berkumpul bersama antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fiikum.